Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan masih terkait tentang jawazimul mubari'i, kata-kata yang menjazmkan fi'il mubari'. Kemarin sudah dijelaskan untuk yang menjazmkan satu fi'il ada 8 yang disebut oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, yakni lam dan lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, kemudian la fin nahyi wad du'a. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan, soal-soal terkait dengan jazim fi'lan wahidan, kata yang menjazimkan satu fi'il ini, atau jawazim fi'lan wahidan, kata-kata yang menjazimkan satu fi'il ini. Ma anwa'u adawatil jazmi, apa jenis-jenis macam-macam kata-kata yang jazm. Adawatul jazmi qiswani, kata-kata jazm, kata-kata yang menjazmkan itu ada dua kelompok, ada dua macam, ada dua bagian. Qismun yajzimu fi'lan wahidan, satu macam, satu bagian itu menjazmkan satu fi'al. Wa qismun yajzimu fi'laini, dan satu macam yang lain itu menjazmkan dua fi'al. Kam adadul lati tajzimu fi'lan wahidan, berapa jumlah kata yang menjazmkan satu fi'al? Sama niyatun, ada 8. Ma hiya, apa dia? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, wad du'ai, walamun nahi, wala an fin nahi, bukan lamun nahi ya, tapi la fin nahi mestinya ya, bukan lamun nahi, jadi wa la fin nahi, jadi la pada nahi. Wa du'ai dan doa. Jadi bisa disebut dengan la fin nahi atau la an-nahiyah. Kalau yang disebutkan Ibnu Ajurum, la fin nahyi, bukan lamun nahyi ya, ini keliru ya, salah tulis. Jadi ada 8 ini, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, wad du'ai, wa la fin nahyi, wad du'ai. Ini hati misalan li lam, berikan satu contoh untuk lam. Lam yadrib, i'rabnya lam harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Lam adalah huruf nafi, kemudian huruf qalb dan huruf jazm. Dia menafikan fi'il mudhari' sesudahnya, kemudian mengembalikan mudhari' dari waktu hal, waktu sekarang ke waktu yang lampau, maka disebut huruf qalb. Kemudian dia menjazmkan. Ini yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, ya, tanda jazmnya adalah sukun. Yadrib ya, dengan sukun. Kemudian contoh untuk yang alam. Misaluha, contohnya qauluhu ta'ala, ucapan Allah ta'ala di surah Asy-Syarh ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Ya, alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Alam ini huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Ya, kemudian nashrah fi'lan mudhari'un majzumun bi alam, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab alam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun ya. Alam nashrah ini dengan sukun. Huruf nafi yang huruf jazm yang berikutnya yaitu lamma, misaluha contohnya lamma yadhhab zaidun. Ya, lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lamma huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Kemudian yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lamma. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun. Kemudian zaidun fa'ilun sebagai fa'il. Lamma biasanya ya yang digunakan dalam terjemahan yakni dengan lafaz belum ya. Lamma yadhhab zaidun, jadi zaid belum pergi. Ini adapun lam bisa bermakna tidak atau bisa bermakna belum ya, sesuai konteksnya. Itu dari sisi terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi sekali lagi kalau dikembalikan ke bahasa Arab ya, ini ditanyakan kembali, mal farqu baina lamma wa lam, apa perbedaan antara lamma dengan lam? Ya, kilahuma lin nafyi wal jazmi wal qalbi. Keduanya lamma dan lam ini untuk nafi, untuk jazm dan untuk qalb. Sama nafi, jazm dan qalb. Tetapi ada perbedaannya. Walakin lamma yatawaqqa'u ay yakuna alladhi tanfihi. Ya, untuk lamma ini diharapkan pada keadaan yang dinafikannya. Jadi untuk lamma sebagaimana dijelaskan kemarin, di situ ada harapannya untuk tidak nafi lagi. Artinya ada batasannya penafiannya sampai waktu tertentu. Ini lamma. Adapun lam ini tidak ada pengharapan, tidak ada batasannya. Ya, seterusnya. Ini. Jadi lamma perbedaan dengan lam demikian. Contoh yang berikutnya untuk alamma misaluha, alamma ya'til mudarrisu, apakah guru itu belum datang? Alamma ada tu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ini kata untuk jazm, nafi dan qalb. Kemudian ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun bi alamma, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab alamma. Wa alamatu jazmihi hatful ya'i, tanda jazmnya ini dengan hatful ya'i, dengan membuang huruf ya. Jadi asalnya ya'ti, ada ya'nya di akhir ya, ya'ti. Kemudian majzum dengan membuang huruf ya tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, huruf akhirnya huruf illah ya. Ketika majzum tandanya dengan ya ini ya, membuang huruf akhirnya atau huruf illah tersebut. Wal kasratu dalilun 'alaiha, kasrah tadi pada ya'ti, huruf akhir itu di kasrah ya, harakat kasrah tersebut dalilun 'alaiha, itu sebagai petunjuk pada ya yang dihilangkan tadi. Jadi kalau huruf akhirnya kasrah menunjukkan apa? Yang dihilangkan adalah ya. Ya, sebagaimana dulu sudah pernah disampaikan dibahas tentang hal ini. Kalau huruf akhirnya misalnya dhammah, berarti yang dihilangkan apa? Wawu. Kalau seandainya yang ada di akhir itu hurufnya fathah, berharokat fathah, maka menunjukkan yang dihilangkan adalah alif. Jadi harokat sesuai dengan jenis hurufnya yang sesuai, yang mencocoki ya. Kasrah dengan ya, ya, kemudian bomah dengan wawu, kemudian alif itu dengan fathah atau fathah dengan alif. Ini. Kemudian al-mudarisu dalam kalimat tadi, fa'ilun marfu'an bi-dhammati dhahirati. Al-mudarisu itu sebagai fa'il, ya marfu' dengan dhammah, dhahirah, dhammah yang tampak. Berikutnya, lamul amri, lam untuk amr, untuk perintah. Misaluha, contoh, dalam ayat di surah At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin. Ya, liyunfiq dhu sa'atin. Liyunfiq al-lamu, lamul amri. Lam di sini adalah lam amr, lam yang menunjukkan makna perintah. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bil lami, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam, dengan sebab lamul amr tersebut. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun. Zu dalam ayat ini fa'ilun marfu'un bil wawi. Zu sebagai fa'il, maka dia marfu'. Kemudian tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya, tanda rafa'nya dengan wawu. Abuka, akhuka, zu termasuk itu. Maka dia marfu' dengan wawu. Baik. Kemudian sa'atin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Sa'atin ini mudhaf ilaih, majrur dengan kasrah. Yang berikutnya, lamud du'ai, lam du'a. Lam yang bermakna berfaedah doa. Misaluha contoh dalam ayat di surah Az-Zukhruf. Wa nadau ya maliku liyaqadhi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik, hendaknya Rabbmu ya menghukumi kami, menghukumi atas kami. Liyaqadhi alamu lamud du'ai. Liyaqadhi lamnya di sini adalah lam du'a. Kenapa? Karena ini ditujukan pada Allah ya, yang dimaksud atau yang ditujukan ucapan ini adalah kepada Allah, sehingga disebut lam du'a. Ya. Kemudian yaqadhi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamid du'ai. Yaqadhi ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam du'a tersebut. Wa 'alamatu jazmihi hatful ya'i, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf ya. Ya, sebagaimana tadi ya, yaqadhi asalnya ada ya-nya, huruf akhirnya adalah huruf ya, ini mu'tal akhir. Yaqadhi kemudian majzum dengan menghilangkan huruf ya tersebut. Wal kasratu dalilun 'alaiha, kasrah itu sebagai dalil, sebagai petunjuk pada ya yang dihilangkan itu. Ini. Berikutnya la fin nahyi. Ini yang benar ya, la fin nahyi. La pada an-nahyi, pada larangan. Misaluha contoh, la tabrib. Jangan kamu pukul. La adatun nahiyatun. La adalah kata nahiyah untuk melarang. Tajzimul fi'lal mudhari'a, dia menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi la yang memberikan faedah nahi, larangan, itu menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian dhabrib fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lan nahiyah tersebut. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu 'ala akhirih, tanda jazmnya adalah dengan sukun pada huruf akhirnya. Ya la dhabrib. Berikutnya lauqa lalqailu, seandainya seseorang mengatakan la tadribu, khata'un, keliru. Ya, kenapa? Karena dia harus jazm dan tandanya dengan sukun, tidak boleh dibaca dengan dhammah. Maka tidak boleh mengatakan la tadribu pada satu orang. Ini. Lauqala, seandainya dia mengatakan la tadribu, sahihun, ini benar. Tapi di situ ada wawunya. Ya, tadribu la tadribu, ini benar. Kenapa? Wa yakunu hadza lil jam'i, ini keadaannya untuk jamak. Jadi ketika untuk jamak dihubungkan dengan wawul jamaah, maka sebelum wawu harus dhammah. Ya, la tadribu, ini benar. Tapi kalau yang tadi untuk mufrad harus sukun, la tadrib. Ini. Yang berikutnya la fid du'ai, la untuk doa atau la pada doa. Misaluha contoh, ya, Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, janganlah kau menghukum kami, ya, janganlah kau menyiksa kami. Di surah Al-Baqarah ya, di ayat terakhir. La du'a'iyatun, la di sini du'a'iyah, ya, bermakna doa, karena ini ditujukan pada Rabb, pada Allah Ta'ala, sehingga bermakna doa, ya, bukan nahi. Ini. Tu'akhid fi'lun mudhari'un majzumun bilad du'a'iyati, ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab la du'a'iyah tersebut. Ya. Wa 'alamatu jazmiha as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun. Ya, tu'akhid, la tu'akhid, ini. Wa dhamiru maf'ulun bihi, dan dhamir itu sebagai maf'ul bih, yaitu dhamirna, ya. La tu'akhidna, bamirna tersebut itu sebagai maf'ul bih. Ini. Fa'alnya mana? Tu'akhid Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Taqdiruhu anta. Mustatirnya apa? Wujuban atau jawazan? Wujuban ya. La tu'akhid ya, tu'akhid di situ fa'ilnya dhamir mustatir wujuban ya, taqdiruhu anta. Kemudian dhamir na tadi sebagai maf'ul bihnya. Berikutnya, mal farqu bainad du'ai ini ya. Ya. Karena yang disebut awal ya sudah. Mal farqu bainad du'ai wan nahyi, apa perbedaan antara doa dengan nahi? Annad du'a talabun minal makhluqi ilal khaliqi. Bahwasanya doa adalah permintaan, permohonan dari makhluk kepada khaliq. Dari ciptaan kepada sang pencipta. Ini doa. Wa amma, nah ini kalau tadi disebut an-nahi, maka di sini seharusnya an-nahyu. Wa amman nahyu fabil aksi. Adapun nahi itu kebalikannya. Jadi bukan al-amru. Ya. Atau kalau yang ini tetap dianggap al-amru, maka yang awal tadi juga al-amru. Ya. Jadi seharusnya sama. Ya. Mal farqu bainad du'ai wan nahyi, maka yang belakang juga wa amman nahyu fabil aksi. Apa perbedaan antara doa dan nahi? Kemudian kelanjutannya, adapun nahi kebalikannya. Atau mal farqu bainad du'ai wal amri. Ini juga bisa. Apa perbedaan antara doa dengan amr? Maka kelanjutannya nanti akan seperti ini. Wa ammal amru fabil aksi. Adapun amr, perintah, itu kebalikannya. Jadi ad-du'a itu permohonan, permintaan dari makhluk kepada Allah Ta'ala, sang khalik. Adapun nahi ataupun amr itu kebalikannya. Ya, ini beberapa pertanyaan terkait dengan jawazim fi'lan wahidan. Kata-kata yang menjazimkan satu fi'il yang sudah dibahas sebelumnya. Dan nanti yang berikutnya, jawazim fi'laini. Kata-kata yang menjazimkan dua fi'il. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da sholat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya. Adawatu syaratil jazimati. Ya, kata-kata syarat yang menjazimkan. Ya. Yang ini merupakan kata-kata yang menjazimkan dua fi'il. Jadi kesemuanya termasuk adawatu syarat, kata-kata yang terkait dengan syarat. Jadi ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Nah itu menjazmkan dua fi'al. Dijelaskan, qala al-musannif, berkata al-musannif Ibn Ashurum rahimahullahu ta'ala pada jawazimul mubarak kemarin, kelanjutannya, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa izma, wa ayu, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haythuma, wa kaifa. Qala syarih, berkata pensyarah yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bada al-ana fil jawazimi allati tajzimu fi'laini. Sekarang beliau memulai pada kata-kata yang menjazmkan, ya, yakni yang menjazmkan dua fi'al. Wahia, yakni yang pertama, in. Mithlu, contoh. In yakum zaidun, yakum amrun. Jika zaid berdiri, maka amr berdiri. Al-awalu, yakum. Yang pertama, yakni fi'il yakum. Majzumun itu majzum. Wathani, fi'il yang kedua, majzumun, majzum. Sama lafadznya yaitu yakum. Yakum yang pertama majzum. In yakum zaidun. Kemudian yang kedua yakum, ini juga majzum. Ini. Jadi in itu menjazmkan dua fi'il. Yakum yang pertama dan yakum yang kedua. Yusammal awalu fi'la syarti. yang pertama, in yakum, yakum yang pertama atau fi'il yang pertama, ini dinamakan dengan fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawab syarti, dan yang kedua dinamakan dengan jawab syarat. Fi'il yang kedua dalam contoh tadi yakum yang kedua ini dinamakan dengan jawab syarat. Ini jadi syarat, ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Kedua-duanya fi'ilnya itu majzum, disebabkan oleh ada tu syarat. Dalam contoh ini adalah in. Ini. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan in yakum zaidun yakumu amrun, suara hadza khata'an au dha'ifan, maka ini menjadi keliru atau menjadi lemah, salah. Kenapa? Karena in menjazmkan dua fi'il, yang pertama yakum dan juga yang kedua yakum. Sehingga kalau dibaca yakumu amrun, ini salah, ini keliru. Dia harus majzum. Lau qulta, seandainya kau mengatakan in yakumu zaidun yakum amrun khata'un, ini salah. Yakumu yang pertama harus majzum atau dijazmkan oleh in yakum. Lau qulta, seandainya kau katakan in yakumu zaidun yakumu amrun, ini khata'un, ini juga salah. Kedua-duanya marfu', salah. Jadi dua-duanya majzum. Yang pertama majzum, yang kedua juga majzum. Dijazmkan oleh in asyartiyah tersebut. Ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu fallahu aula bihima. Ini. Jika dia itu keadaannya kaya atau miskin, maka Allah lebih berhak pada keduanya. Bisa dibuka di surah An-Nisa ya, ayat yang ke-135. In di sini menjazmkan yakun. Asalnya yakunu marfu' dengan dhammah, kemudian dijazmkan oleh in menjadi yakun. Baik. Adapun yang kedua, yang dijazmkan itu tidak pada lafadznya, karena tidak ada fi'il pada yang kedua, fallahu aula bihima. Di situ bukan jumlah fi'liyah ataupun bukan fi'il mudhari', sehingga majzumnya atau jazmnya tidak tampak secara lafadz, tapi yang semacam ini dikatakan nanti jazm secara mahal, secara tempat. Ini. Contoh yang lain dalam surah At-Taubah. In tusyibaka hasanatun tasu'hum. Jika menimpamu suatu kebaikan, tasu'hum, maka itu akan menyusahkan mereka. Ya. Ini yang tampak jelas, in menjazmkan dua fi'il. Yang pertama tusyib, majzum dengan sukun. Kemudian yang kedua tasu', ini juga majzum dengan sukun. Dua-duanya fi'il ya, sehingga jazmnya jelas. Ya. Kalau yang tadi fallahu a'la bihima bukan fi'il, maka keadaan jazmnya tidak tampak secara lafaz. Ini. Di pembahasan lain insyaallah. Tapi yang jelas apa? Bahwasanya in ini yang menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat yang pertama dan jawab syarat yang kedua. Yang berikutnya ma. Ya. Ma di sini bukan istifham dan juga bukan ma al-mausulah, bukan nafiah, tapi ma ini yang termasuk adatu syarat. Ma aydan min adawatil jazmi allati tajzimu fi'laini. Man ini juga termasuk dari kata-kata jazm yang menjazmkan dua fi'al. Yani ma yang terkait dengan syarat atau ma asyartiyah ya. Jadi ma ada banyak makna ya. Yang dimaksud di sini adalah ma asyartiyah, itu yang menjazmkan dua fi'il. Misaluhu contohnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu, di surah Al-Baqarah. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka pasti Allah akan mengetahuinya. Fi'lu syarti, fi'il syaratnya atau yang pertama adalah taf'alu. Wa huwa majzumun bi hadfin nuni. Dia majzum dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Kenapa? Karena termasuk dari af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ya, majzumnya dengan membuang huruf nun. marfu'nya taf'aluna, kemudian majzumnya membuang nun menjadi taf'alu. Wa jawabu syarti, adapun jawab syaratnya, ya'lamuhullahu, ya'lam, ini ya, ya'lam, ini jawab syaratnya. Wa huwa majzumun bisukuni, dia majzum dengan sukun. Juzim al-awalu bihadfin nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Fi'il yang pertama dijazamkan dengan membuang huruf nun karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima, af'alul khamsah. Wathani bisukuni, fi'il yang kedua dijazamkan dengan sukun. Li'annahu fi'ilun mubari'un lam yattasil bi'akhirhi syai'un, karena dia merupakan fi'il mubari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Jadi ma asyartiyah, ma yang terkait dengan syarat, jawab syarat dan kalimat syarat dan jawab syarat menjazmkan dua fi'il. Yang berikutnya yang ketiga adalah man. Ini juga man asyartiyah, bukan man istifhamiyah ataupun man mausulah atau yang lainnya, tapi ini adalah man asyartiyah. Man min adawatil jazmi allati tajzimu fi'laini. Man termasuk dari kata-kata jazm yang menjazmkan dua fi'il. Man asyartiyah yang terkait dengan fi'il syarat dan jawab syarat. Qaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala di surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ya, barang siapa yang berbuat sebesar dzarrah berupa kebaikan, maka pasti dia akan melihatnya. Ya'mal fi'lu syarti. Ya'mal ini fi'il syarat, fi'il yang pertama yang dijazmkan oleh man. Faman ya'mal, jazmnya dengan sukun ya. Kemudian yarahu, jawabu syarti, ini jawab syaratnya. Ya'mal fi'lu syarti majzumun bisukuni. Ya'mal ini fi'il syarat, majzum dengan sukun. Yarahu atau pada yara tanpa ha ya, fi'ilnya yara, majzumun bihadfin alifi, itu majzum dengan membuang huruf alif. Li'annahu mu'talun bil alifi, karena dia itu mu'tal dengan alif. Jadi asalnya yara gitu ya. Kemudian majzum dengan membuang alif ini. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, dan fathah sebelumnya, fathah sebelum alif yang dihilangkan tadi, ini sebagai dalil, sebagai petunjuk pada alif yang dihilangkan. Jadi kalau fathah berarti yang dihilangkan adalah alif. Wal ha'u maf'ulun bihi, ha'nya yarahu, ha'nya adalah maf'ul bih. Jadi itu dhamir. Dhamir ha itu sebagai maf'ul bih. Jadi fi'ilnya hanya pada yara. Ha itu dhamir sebagai maf'ul bih. Jadi man asyartiyah dalam ayat ini menjazmkan dua fi'il, yang pertama ya'mal, yang kedua yara. Ini. Yang berikutnya mahma. Mahma aydan min adawatil jazmi allati tajzimu fi'laini. Mahma ini juga termasuk dari kata-kata jazm yang menjazmkan dua fi'al. Contohnya dalam qala syairu, ucapan seorang penyair. Seorang penyair berkata, mahma takun indam ri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Al-baitu li Zuhair ibn Abi Salma fi diwanihi. Bait ini milik atau ucapan dari Zuhair bin Abi Salma dalam diwannya, seorang penyair, Zuhair bin Abi Salma, penyair jahiliyah sebelum masa Islam. Mahma takun fi'lu syarti, dalam bait tersebut takun itu fi'il syarat, mahma adatu syarat atau adatu jazmnya. Tu'lami jawabu syarti, tu'lami dalam bait tersebut yang dari akhir bait tadi ya, itu sebagai jawab syarat. Ya, ini asalnya tu'lam. Jadi mahma adatul jazm atau adatul syarat menjazmkan dua fi'al. Yang pertama adalah takun, majzum dengan sukun. Kun fi'al yang kedua adalah tu'lam, itu juga majzum dengan sukun. Tetapi dalam bait ini tu'lami ya, dibaca dengan kasrah. Ya, dijelaskan di sini wa hurrika bil kasri, dan tu'lami itu diberi harakat dengan kasrah, mura'atan lirrawiyyi, itu menyesuaikan dengan ar-rawi. Apa ar-rawi? itu akhir dari bait syair ya, atau bunyi akhir pada bait syair, yakni al-harfal ladhi tubna alaihi al-qasidatu, huruf yang qasidah itu dibentuk padanya, huruf yang digunakan untuk membentuk qasidah, maksudnya huruf akhir. Jadi qasidah itu syair-syair yang jumlah baitnya banyak, lebih dari 10. Banyak. Jadi syair-syair Arab itu ada yang baitnya ada 1 atau 2, ada yang banyak ada sekian belas, sekian puluh. Nah, yang banyak semacam itu disebut qasidah. Nah, dalam qasidah itu atau dalam syair ya, secara umum baik termasuk juga qasidah ya, itu huruf akhirnya mempunyai irama atau sajak yang sama ya. Hurufnya sama, kemudian bunyinya juga sama. Seandainya mim kasrah, maka semuanya nanti akan dibaca dengan mim kasrah dari awal bait sampai akhir bait dalam satu qasidah itu sama ya. Atau juga disebut dengan qafiyah. Ini qafiyah ini. Nah, ini dalam ilmu syair ya. Arut sana dipelajari tentang qafiyah. Jadi bunyi akhir atau huruf akhir yang ada di akhir syair, akhir bait suatu syair atau qasidah itu sama. Dalam qasidah ini sejak awal sampai akhir itu semua akhirnya dibaca dengan mi, sehingga di sini menyesuaikan asalnya tu'lam, tapi karena menyesuaikan dengan qafiyah dengan akhir bait mi, maka dibaca dengan mi. Dan hal ini boleh dalam syair. Jadi dalam syair di sana dikenal istilah daruratus syair. Ya. Daruratus syair ini. Jadi untuk kebutuhan syair maka boleh sedikit menyelisihi dari kaidah yang ada. Nih, tapi ini khusus untuk syair, tidak boleh untuk yang lainnya. Seperti ini ya, untuk lam asalnya majzum dengan sukun untuk lam, tapi karena ini untuk keperluan daruratus syair dia kemudian dikasrah untuk lami. Tapi secara i'rab tetap dia dikatakan majzum ya, dan dengan sukun ini. Wallahu a'lam. Nanti pembahasan syair di lain waktu kalau ada kemauan, ada kemampuan insyaallah. Wa mahma takun 'inda mar'in min khaliqatin, dan bagaimanapun engkau berada di sisi orang di antara khaliqah, khaliqatu makhluk ya. Wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi, dan jika khalaha dia mengaturnya takhfa 'ala an-nasi, engkau sembunyikan pada manusia, tu'lami engkau diketahui. Ya. Itu bait syairnya kira-kira itu artinya. Ya. Itu ya, yang jelas di sini mahma dia menjazmkan dua fi'il dalam contoh bait ini adalah takun dan tu'lam. Ini. Yang berikutnya wa idma adatu syartin. Idma adatu syarat jazimatun tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Taqulu li sahibika, engkau berkata pada temanmu, idma tajlis ajlis, ya. Jika saja engkau duduk aku duduk, yakni atau idma di sini dijelaskan ya, fi ayyi makanin tajlisu ajlisu, di tempat manapun kamu duduk aku duduk. Idma tajlis ajlis, di manapun kamu duduk aku duduk. Ini fi'lu syarti, fi'il syaratnya tajlis yang pertama majzum dengan sukun. Jawabu syarti, jawab syaratnya ajlis. Yang kedua majzum dengan sukun. Keduanya dijazmkan oleh idma. Ini. Lau qulta idma tajlisu ajlisa, seandainya engkau mengatakan idma tajlisu ajlisa, khata'on, ini keliru, salah. Idma tajlisu ajlisu, khata'on, keliru, salah. Idma tajlis ajlis, sahihun, benar. Ini ya. Jadi idma menjazmkan dua fi'il, fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Ini. Yang berikutnya ayu min adawatil jazmi allati tajzimu fi'laini, termasuk dari kata-kata jazm yang menjazmkan dua fi'al. Mithlu, contoh antaqula, seandainya engkau mengatakan ayya thawbin talbas albas, ya, baju manapun yang kamu pakai aku pakai, ya, ayya thawbin talbas albas, ayya kitabin taqra aqra, kitab manapun yang kamu baca aku baca. Ini aina fi'lu syarti, di mana fi'il syaratnya taqra atau talbas. Yang pertama tadi, ya, ini fi'il syarat yang pertama, taqra atau talbas. Kemudian jawab syarti, jawab syaratnya mana? Aqra atau yang sebelumnya apa? Albas. Ini yang kedua. Dua-duanya majzum, ya. Talbas ataupun taqra, ya, fi'il yang pertama tadi majzum, kemudian albas ataupun aqra, fi'il yang kedua majzum, keduanya dijazmkan oleh ayu yang merupakan adatus syart. Ini lau qulta, seandainya engkau katakan ayya kitabin taqra'u aqra'u, dengan marfu taqra'u aqra'u, khata'un, keliru, salah. Lau qulta, seandainya engkau katakan ayya kitabin taqra'a aqra', ya, bagaimana aina fi'lu syarti, di mana fi'il syaratnya taqra', ya, jawabu syarti aqra, jawab syaratnya adalah aqra. Jadi ayya kitabin taqra aqra. Jadi majzum kedua-duanya ini. Lau qulta, jika kau katakan ayya kitabin taqra'u aqra'u, khata'un, keliru. Lau qulta ayya kitabin taqra aqra'u taqra'a aqra'u, khata'un, keliru. Labudda an taqula, harus kamu katakan ayya kitabin taqra aqra. Jadi kedua-duanya majzum. Fi'il yang pertama majzum, yang kedua majzum. Fi'il syarat majzum, jawab syarat majzum, dijazmkan oleh ayu tersebut. Kemudian yang berikutnya, mata. Mata di sini bukan istifham, tapi asyartiyah. Jadi, walaupun lafadznya sama, tetapi dia bermakna asyartiyah, bukan istifham. Ya, sebagaimana man ataupun ma tadi, ya, dan juga ayu, ini bukan istifham dalam penggunaan ini, tapi untuk asyartiyah. Ada tu jazmin, tajzimu fi'laini, mata kata jazm yang menjazmkan dua fi'al. Taqul, kau katakan mata taqum aqum, kapan engkau berdiri maka aku berdiri, ya, kapan saja engkau berdiri maka aku berdiri. Wa taqum fi'lu syarti aqum, jawabu syarti. Taqum fi'il syarat, fi'il yang pertama yang dijazmkan oleh mata. Kemudian aqum, jawab syarat, fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh mata. Ini. Yang berikutnya ayyana aqulu, ayyana ma tajlis ajlis. Ya. Ayyana itu di manapun. Bisa di manapun, bisa kapanpun, sesuai siap konteksnya. Di manapun ataupun kapanpun, ya, engkau duduk, aku duduk. Jadi ayyana ma tajlis ajlis, atau ayyana tajlis ajlis. Jadi ayyana terkadang ditambahkan ma, terkadang tidak. Ayyana ma tajlis ajlis, atau cukup dengan ayyana saja. Ayyana tajlis ajlis. Ini. Nafsu syai'i kama sabaqa, ya, penjelasan tentang aya sebagaimana yang terdahulu. Ini, ya, sebagaimana pada mata ataupun yang sebelumnya. Jadi tajlis fi'il syarat yang pertama yang dijazmkan oleh ayyana, kemudian ajlis fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh ayyana sebagai jawab syarat. Ini. Yang berikutnya, aina na'ti bimitsalin minal Qur'ani. Kita datangkan satu contoh dari Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu. Di manapun kalian berada, Allah akan datangkan kalian. Aina ma. Jadi aina ini juga terkadang hanya aina, terkadang ditambahkan ma. Aina ma ada tu jazmin tajzimu fi'laini. Ini kata jazm yang menjazmkan dua fi'il. Al awalu fi'lu syarti, yang pertama adalah fi'il syarat, yakni pada lafad takunu, wathani jawabuhu, yang kedua adalah jawabnya, yakni pada kata, pada fi'il ya'ti. Takunu fi'lun mudari'un majzumun bi aynama takunu itu fi'il mudhari yang majzum dengan sebab aynama ala annahu fi'lu syarti, yakni bahwasanya dia itu sebagai fi'il syarat. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun, adapun wawunya sebagai fa'il. Takunu wawunya sebagai fa'il, jazmnya dengan membuang huruf nun. Kemudian ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun bi aynama, ya'ti fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab aynama ala annahu jawabu syarti, yakni bahwasannya dia itu sebagai jawab syarat. Wa alamatu jazmihi hadful ya'i, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf ya. Wal yakni asalnya ya'ti mu'tal akhir dengan ya, kemudian majzum dengan membuang ya-nya menjadi ya'ti. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah yang sebelumnya itu menjadi dalil, menjadi petunjuk pada ya yang dihilangkan tadi. Ini. Jadi aynama menjazmkan dua fi'il. Yang berikutnya anna aidan adatu jazmin tajzimu fi'laini. Anna ini juga kata jazm yang menjazmkan dua fi'il. Al awwalu fi'lu syarti, yang pertama adalah fi'il syarat, wa tsani jawabu syarti, yang kedua adalah jawab syarat. Taqulu masalan, kau katakan misalnya anna tahbur ahbur. Ya. Bagaimanapun kau datang, aku datang. Ya. Fa anna adatu jazmin. Anna ini kata jazm. Tajzimu fi'laini yang menjazmkan dua fi'il, al awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu. Yang pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah jawabnya. Tahdur fi'lun mudhari'un majzumun bi anna. Tahdur fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab anna ala annahu fi'lu syarti, yakni bahwasanya dia itu sebagai fi'il syaratnya. Ahdur fi'lun, ya ini. Fi'lun mudhari'un majzumun. Ahdur fi'il mudhari' yang majzum bi anna dengan sebab anna ala annahu jawabu syarti, yakni bahwasanya dia itu sebagai jawab syarat. Ini. Yang berikutnya haitsuma, contohnya dalam bait syair haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Al baitu ghairu ma'rufil qaili. Bait ini tidak diketahui siapa yang mengucapkan. Unzur syarah Ibnu Aqil al-Alfiyah. Lihat syarah Ibnu Aqil pada Alfiyah. Jadi bait-bait syair dalam bahasa Arab, ya, itu biasanya diketahui siapa yang mengucapkannya, dan juga didapati yang seperti ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Jadi tidak sembarangan, ya. Artinya bait itu ada yang punya, ada yang mengucapkan pertama kali, ya, ada penyairnya. Ini. Haitsuma tastaqim, dimanapun kamu tastaqim, kamu lurus, kamu istiqamah, ajak, yuqaddir lakallahu, maka Allah akan mentakdirkan untukmu najahan fi ghabiril azmani, keberhasilan pada waktu-waktu yang tersisa, sisa-sisa waktu. Haitsuma tastaqim, yuqaddir fi'lu syarti, tastaqim fi'il syaratnya adalah tastaqim, wa jawabu syarti yuqaddir, jawab syaratnya adalah yuqaddir. Ini di keduanya dijazmkan oleh haitsuma. Ini qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan di surah Al-Baqarah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, haitsuma ini, ya. Kemudian lakin hadhihi lam yadhhar fiha al-jazmu, akan tetapi dalam ayat ini tidak tampak jazm padanya. Kenapa? Li'anna fi'il syarti kana madiyan kuntum, karena fi'il syaratnya adalah fi'il madi, yaitu kuntum. Ya, di mana fi'il madi itu termasuk fi'il yang mabni, tidak mengalami perubahan i'rab. Ya. Dimanapun letaknya ataupun ada apapun tidak berubah. Seperti di sini, dia terletak sesudah ada tu jazm, tidak berubah, tetap kuntum. Ya, haitsuma kuntum, tetap kuntum, dia tetap seperti itu. Ini. Padahal dia mestinya, atau seandainya itu fi'ilnya mudhari', maka nanti akan mudhari' yang majzum. Ini. Tapi karena ini madhi, maka tidak berubah. Fawallu wujuhakum, ini juga jawab syaratnya. Wallu, jawab syarat ini fi'il amr. Fi'il amr juga termasuk yang mabni, sehingga dia juga tidak berubah. Jadi keduanya majzum secara mahal. jazmnya pada mahal, pada tempatnya. Adapun lafadznya, karena itu madhi dan juga amr, maka keduanya tidak mengalami perubahan. Baik. Seandainya itu fi'ilnya mudhari', maka pasti nanti mudhari' itu akan menjadi majzum. Ini ya, dijazmkan oleh haitsu ma tersebut. Yang berikutnya, wa kaifama, ya, bagaimanapun, ya, kaifama bagaimanapun juga. Aidan min adawati syarti allati tajzimu fi'laini. Ini juga termasuk dari kata-kata syarat yang menjazmkan dua fi'il. Mithlu, contoh, antaqula, engkau katakan, kaifama takun akun. Bagaimanapun keadaanmu, maka aku juga seperti itu keadaannya. Itu arti secara makna ya. Bagaimanapun kamu, aku demikian. Akun. Ini. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Yakni ala ayyi kaifiyatin tajlisu ajlisu ana. Yakni pada keadaan bagaimana engkau duduk, maka aku duduk seperti itu. Duduknya misalnya bersila, ya aku duduk bersila. Kalau engkau duduknya apa dengan mengangkat satu kaki, aku juga seperti itu. Jadi makna dari kalimat ini seperti itu. Ini ya. Jadi kaifama menjazmkan dua fi'il, fi'il syarat yang pertama takun ataupun tajlis, kemudian fi'il atau jawab syarat yang kedua yaitu ajlis akun. Ini jazm dengan sebab kaifama tersebut. Baik. Kemudian yang menjazmkan yang berikutnya, wa idza fi syi'ri khassatan, yaitu idza. Nah, idza di sini apa? Fi syi'ri khassatan, pada syair secara khusus. Jadi idza yang ada pada syair secara khusus, itu yang menjazmkan. Yakni idza la tajzimu fi'laini illa fi syi'ri khassatan. Yakni apa? Idza itu tidak menjazmkan dua fi'il kecuali hanya pada syair saja secara khusus. Bukan pada yang lainnya. Jadi kalau di luar syair apa tidak berlaku ya. Jadi berlakunya hanya pada syair saja. Dia menjazmkan dua fi'il. Wa min dzalika qaulu syairi, dan termasuk itu adalah ucapan seorang penyair. Wa idza tusibaka khaswasatan fatajammali. Ya. Dan jika menimpamu kefakiran, maka fatajammali, perbaguslah atau perindahlah. Ya. Hada ajazun baitin. Ya. Ini bait yang akhir ya. Wa sadruhu, dan awalnya apa? Istaghni ma akhnaka rabbuka bil ghina. Ini merasa cukuplah terhadap apa yang Rabbmu cukupi engkau dengan kecukupan. Ini bait awalnya. Jadi syair ada dua bagian, yang pertama dan yang kedua ya. Itu yang kedua. Ini. Jadi awalnya ini istaghni ma akhnaka rabbuka bil ghina wa idza tusbaka khaswasatan fadajammali. Ini wa huwa li Abdul Qais bin Khafafi wa qila li Harithata ibnu Badr. Ini bait milik Abdul Qais bin Khafaf, juga disebutkan ini milik Harithah bin Badr. Unzur al-Mughni, lihat kitab al-Mughni. Kembali ke atas ya, khaswasatan yakni jau'an. Khaswasah di sini maknanya jau' ya. Ju'an afwan. Lapar. Ju itu lapar ya. Kemudian fi'lu syarti, fi'l syarat tusibaka. Fi'l syarat yaitu tusibaka. Yang pertama yang dijazmkan ya tusib, majzum dengan sukun. Jawabu syarti, jawab syaratnya tajammali. Ya, tajammali. Ini. Majzum. Ini ya, dengan sukun. Tapi karena tadi terkait dengan bait syair ya, dia huruf akhirnya di kasrah. Ini. Jadi idza ini menjazmkan dua fi'il tapi hanya pada syair saja. Berikutnya, hadhihi asharatu jawazima. Inilah 10 kata yang menjazmkan. Ya, lakinnaha takhtalifu 'anil tsamaniyatil ula, akan tetapi dia berbeda dari 8 yang pertama. Ya, lam, lama dan seterusnya sampai la finnahi wa du'a itu ya, itu 8 yang pertama. Li'annaha tajzimu fi'laini, karena yang 10 ini tadi itu menjazmkan dua fi'il. Yuqalu lil awwali, dikatakan pada fi'il yang pertama, fi'il syarti sebagai fi'il syarat, wa yuqalu lithani, dan dikatakan yang kedua jawabu syarti sebagai jawab syarat. Ini. Jadi dikatakan syarat karena memang itu terkait, ada fi'il syaratnya, nanti akan ada jawab syaratnya. Jadi antara fi'il syarat dan jawab syarat ada keterkaitan. Ada ini, maka nanti akan begini. Itu yang dinamakan syarat ya, dalam bahasa Arab ya. Secara ringkas seperti itu. Kalau begini nanti akan begini. Ya. Itu sebagai syarat. Jadi ada dua kalimat atau dua fi'il, dan tadi ketika itu fi'ilnya mudhari', maka fi'il mudhari' itu menjadi majzum dengan sebab ada waktu syarat tadi yang menjazmkan dua fi'il. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Kalau nafi itu tidak, ya, jadi apa negatif, mentidakkan atau negatif, itu nafi. Ya. La aktubu, aku tidak menulis, itu nafi. Tapi kalau nahi itu larangan, melarang. Ya. La taktub, kamu jangan menulis, itu larangan. Tapi kalau nafi, la taktubu, kamu tidak menulis. Itu berbeda ya. Jadi nafi itu mentidakkan, menafikan atau menegatifkan. Adapun nahi itu melarang, mencegah, menghalangi. Amalannya berbeda. Kalau nahi itu menjazmkan, adapun nafi tidak berpengaruh. Ya, kalau yang nafi tidak berpengaruh. Jadi tetap marfu. La taktubu, la aktubu. Ya. La taktubu, engkau tidak menulis, tetap marfu dengan dhammah. Ini. Amr, fi'il amr fi'il yang digunakan untuk memerintah atau meminta mukhatab untuk melakukan amalan tersebut. Ini. Atau perintah ya, bahasa mudahnya perintah itu. Ada lagi? Kalau ayu itu jadi ayah ya. Sesuai kedudukannya dalam kalimat. Di situ kan dia menggantikan maf'ul bih. Ya. Taqra, ya, ayya kitabin taqra? Kitab mana yang kamu baca? Kitab manapun yang kamu baca. Jadi ya, kedudukannya dia mansub. Menggantikan maf'ul bih, maka dia mansub. Ayya thawbin talbas, albas. Jadi kedudukannya sebagai maf'ul bih atau menggantikan maf'ul bih, maka dia mansub. Kalau dalam kalimat yang lain seandainya mungkin sebagai fa'il atau mubtada misalnya, ya dia marfu, ayu. Atau kalau ada huruf jar yang mendahului, ya nanti dia majrur. Jadi untuk ayu ini mu'rab, dia bisa berubah marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, ataupun majrur dengan kasrah sesuai kedudukannya, sesuai tempatnya dalam kalimat. Adapun yang lainnya itu mabni. Jadi man, ma, in, mahma, ifma dan seterusnya yang lain tadi selain ayu itu mabni semuanya. Ada lagi? Nah. Kemudian di sini ada kelanjutannya pembahasannya tentang ini al-jawazimu alladhi tajzimu fi'laini fiha mabahithu. Kata-kata yang menjazmkan dua fi'il itu ada beberapa pembahasannya. Ada beberapa pembahasan agak panjang. Insyaallah mungkin di waktu yang akan datang nanti kita lanjutkan pembahasan tentang jawazim fi'laini ini. Untuk malam ini sampai ini dulu. Kalau tidak ada lagi, walafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.